Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله التوكل على الله والاستعانة به أدب dan akhlak berikutnya yang semestinya dimiliki oleh seorang muslim adalah sikap tawakal, bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serta berupaya untuk senantiasa memohon pertolongan kepadanya. Kata beliau rahimahullah, khuluqun jalilun, di mana sikap tawakal dan isti'anah kepada Allah merupakan akhlak yang mulia. Yattarru ilaihi al-'abdu fi umurihi kulliha diniha wa dunyawiha, yang betul-betul seorang hamba tertuntut untuk memiliki akhlak ini dalam seluruh urusannya, baik yang sifatnya diniyah, urusan-urusan yang terkait dengan agamanya, maupun yang terkait dengan urusan dunianya. Li'annahu wa in kana Allah Ta'ala qad a'ta al-'abda qudratan wa iradatan taq'u bi af'aluhu al-ikhtiyariyah wa lam yajbarhu ala syai'in minha, dikarenakan meskipun Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada seorang hamba adanya kudrah, kemampuan, demikian pula iradah, kehendak, keinginan, yang dengannya, dengan adanya kudrah, kemampuan dan kehendak ini terjadi af'aluhul ikhtiyariyah, perbuatan-perbuatannya yang sifatnya ikhtiyariyah, pilihan, yang kembali kepada kehendak. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah memaksa hamba tadi atas sesuatu pun dari perbuatan-perbuatan yang sifatnya ikhtiyariyah tersebut, baik ketika dia ingin diam ataupun ingin bergerak, ya, datang ataupun pergi. Ini sifat-sifat, ya, perbuatan yang sifatnya ikhtiyariyah. Fa innahu la hawla lahu wa la quwwata illa billah. Maka sungguhnya tidak ada daya yang dimiliki oleh seorang hamba, tidak pula kekuatan, illa billah, kecuali itu semua dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun dari apa yang bisa dilakukan oleh seorang hamba tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. فإذا اعتمد بقلبه اعتمادا كليا قويا على ربه في تحصيله وتكميل ما يريد فعله maka ketika seorang hamba betul-betul menyandarkan kalbunya, menyandarkan hatinya dengan sikap penyandaran yang menyeluruh, yang total, dan sikap penyandaran yang kawi, yang kuat kepada Rabbnya, dalam upaya mendapatkan ataupun menyempurnakan apa yang dia ingin lakukan. Min umuri dinihi wa dunyahu, dari urusan-urusan yang terkait dengan agama dan urusan-urusan dunianya. Wa wasiqa bihi, dan dia betul-betul percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. A'anahu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Wa qawwa iradatahu wa qudratahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan kehendak dan kemampuan hamba tadi. Wa yassara lahu al-amra alladhi qasadahu, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuk hamba-Nya tadi dalam menempuh urusan yang dia tuju tersebut. Wasarafa anhu al-mawani'a aw khaffafaha, dan Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan dari hamba tadi berbagai penghalang, ataupun Allah Subhanahu wa taala ringankan dari penghalang-penghalang yang dihadapinya. Wa tada'afat quwwatul 'abdi wa izdadat qudratuhu, dan kekuatan hamba tadi akan semakin berlipat dan kemampuannya akan semakin bertambah. Kenapa demikian? Li'annahu istamadda wastamaha min quwwati Allahi allati la tanfadu wa la tabidu, dikarenakan hamba tadi meminta bantuan dan meminta pertolongan karunia dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala, yang kekuatan Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak akan hilang, tidak pula sirna. Hamba tadi memohon kepada Zat yang Maha Kuat, yang Maha Mampu dalam segala perkara. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, "Wat tawakkulul haqiqiyyu yatradu 'anil 'abdi al-kasala wa yujibu lahu an-nashata at-tamma 'ala al-amri alladhi tawakkala 'ala Allah bih." Dan sikap tawakal yang hakiki, yang sesungguhnya, akan menyingkirkan dari hamba tadi sikap malas dan mewajibkan untuk hamba tadi memiliki semangat yang sempurna dalam perkara yang dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sehingga dari sini menunjukkan bahwa yang namanya sikap tawakal adalah sikap yang betul-betul seorang menyandarkan hatinya sepenuhnya kepada Allah dengan menempuh sebab-sebab, baik dalam hal upaya untuk dia mendapatkan yang dia harapkan ataupun terhindar dari perkara-perkara yang dia khawatirkan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra tagdu himasa wa taruhu bitana." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada seekor burung, di mana burung tersebut pergi di pagi hari meninggalkan sarangnya, dalam keadaan tembolok burung tersebut kosong. Dia berupaya mencari rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak tinggal diam di dalam sarangnya, menanti buah jatuh atau menanti ulat mendekat. Namun dia berupaya, ia terbang dari satu ranting ke ranting yang lain, dari satu dahan ke dahan yang lain, bahkan dari satu pohon menuju pohon yang lain. Kemudian di sore hari dia kembali ke sarangnya dalam keadaan temboloknya penuh. Adanya usaha, upaya di dalam meraih apa yang diinginkan, apa yang dituju, serta menghindar dari hal-hal yang dikhawatirkan, ya, dengan penuh keyakinan, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengandalkan kepada kemampuan diri. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, ولا يتصعب شاقا ولا يستثقل اي عمل ولا يياس من النجاح وحصول مطلوبه. Dia tidak menganggap apa yang dihadapannya itu sesuatu yang sulit dan berat. Tidak pula yastathqilu ayya amalin, menganggap berat, ya, amalan apapun. Tidak pula dia putus asa dari meraih keberhasilan serta tercapainya apa yang dia tuju. Jadi seorang yang memiliki sikap tawakal, ya, betul-betul bersemangat di dalam menempuh sebabnya, bersemangat, ya, di dalam meraih apa yang menjadi tujuannya. Aksu ma yazunnuhu ba'dul munharifina, berbeda atau bertolak belakang dengan apa yang disangka oleh sebagian orang-orang yang munharif, yang menyimpang. Alladzina lam yafhamu ma'na tawakkuli, yang mereka tidak memahami apa itu makna dari tawakal, sikap tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Au fahimuhu, atau mungkin saja mereka paham, lakin akan tapi ingkarul qadari wal qada'i sarafahum anil haq. Akan tetapi pengingkaran terhadap qada dan qadar, terhadap takdir, telah memalingkan mereka dari kebenaran. Fahasibu anna tawakkula yud'iful himmata wal iradah, di mana mereka mengira, menyangka bahasanya tawakal ada sikap yang akan melemahkan himmah, tekad, wal iradah, serta keinginan. Jadi anggap adanya sikap tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini akan menjadikan lemah yang di dalam semangat menempuh sesuatu. Wa asa'u ghayatal isa'ah, di mana mereka telah berburuk sangka atau telah berbuat kejelekan dengan sejelek-jeleknya. Haitsu dhannu bi rabbihim adh-dhanna as-sau, ya, ketika mereka berprasangka terhadap Rabb mereka, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, dengan prasangka yang jelek. Fa inna Allah amara bit-tawakkuli fi ayatin katsira, karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk memiliki sikap tawakal dalam sejumlah ayat atau sekian banyak ayatnya. Wa akhbara, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan, annahu min lawazimil imani, bahasanya termasuk diantara tuntutan keimanan, konsekuensi keimanan. Wa wa'dil mutawakkilin, dan janji Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang bertawakal kepadanya, al-kifayata wa husulal matlubi, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kifayah, akan memberikan kecukupan dan tercapainya apa yang dituju oleh hamba tadi. Wa akhbaro annahu yuhibbuhum, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan pula bahwa dia mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Wa annahu la yatimmu ad-dinu illa bihi wa la tatimmu al-umuru illa bihi, dan sesungguhnya tidak akan agama ini sempurna kecuali dengannya, dengan sikap tawakal, dan tidak akan urusan-urusan yang ada menjadi sempurna kecuali dengan adanya sikap tawakal tersebut. Fad-dinu wad-dunya muftakiratun ila tawakkuli, sehingga perkara yang sifatnya agama ini, demikian juga dalam urusan dunia, seluruhnya betul-betul membutuhkan adanya sikap tawakal. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hendaklah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fatawakkalu, ya, kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang-orang yang mengaku beriman. Disini menunjukkan kepada kita bahwa bukti kebenaran keimanan seseorang adalah adanya sikap tawakal hamba tadi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'budhu wa tawakkal alaih, maka sembahlah dia dan bersandarlah kepadanya. Menunjukkan dalam perkara ibadah pun hendaknya seorang, ya, benar-benar menyandarkan sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam menempuh ibadah tadi. Di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'in tawallaw fakul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu, maka apabila mereka berpaling, maka ucapkanlah olehmu, cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala bagiku, Allah yang akan memberikan kecukupan kepadaku, tidak ada sesembahan yang hak selain dia, hanya kepadanya aku bersandar diri. Di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alallahi tawakkalna, hanya kepada Allah kami bersandar diri. Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, dan barang siapa bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan memberikan kecukupan kepada hamba tadi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Ayat yang mulia, bagaimana seorang hamba betul-betul menauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam tujuan ibadahnya, dan betul-betul hamba tadi, ya, memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam menempuh peribadatan tersebut, yang menunjukkan bagaimana tawakalnya hamba tadi kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam dia menempuh peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada kesempatan berikutnya kita akan memetik fawaid atau faidah-faidah atau buah-buah yang akan didapatkan dari akhlak yang mulia, akhlak tawakal ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.